Mitra Bisnis, ada sebuah cerita yang cukup terkenal dan sudah lama sekali tentang sebuah perusahaan. Ketika orang masuk ke dalam kantor perusahaan ini, ada sebuah pengumuman. Kemarin orang yang menghambat pertumbuhan Anda di perusahaan ini telah meninggal. Bagi yang mau ikut pemakamannya, dapat datang ke halaman belakang untuk bersama-sama berdoa. Lalu orang-orang ini senang sekali. Wah, ternyata yang menghambat perusahaan sudah meninggal. Ayo kita lihat siapa sebetulnya yang menghambat perusahaan ini. Semua orang lari ke belakang, Nah, di belakang itu ada sebuah peti mati. Dan ya, peti mati ini sebenarnya tertutup ya, tapi bisa dibuka, masih belum dipaku, belum diapakan ya. Kelihatan agak jauh gitu. Dan didiamkan di atas sebuah kursi. Jadi ada kursi 2 atau 3 gitu, di atasnya ada peti matinya. Peti matinya diam di situ. Dan orang-orang enggak ada berani yang lihat gitu. Mereka diam saja. Nah, enak kalau lihat ke sana, takut melihat orang peti mati. Sampai setelah agak lama baru salah satu dari karyawan perusahaan ini datang ke sana dan membuka petinya dan dilihat. Nah, yang menarik, di dalamnya ternyata cermin yang sangat besar sekali. Dan orang ini tertegun ketika melihat cermin dan melihat bayangannya sendiri. Dan sedikit lama orang ini berpikir, akhirnya dia mengangguk dan berjalan. Dan orang-orang yang lain pun mulai mengikuti dan melihat sebenarnya apa sih. Setelah mereka lihat cermin, maka mereka semua mulai berpikir dan berpikir dan berpikir. Dan mereka mulai sadar bahwa sebenarnya yang menghambat pertumbuhan Anda di dalam perusahaan itu adalah Anda sendiri. Kalau Anda tidak mampu menguburkan Anda yang lama dan menjadi Anda yang baru dan mau memperbaiki diri, maka Andalah orang yang menghambat pertumbuhan Anda dimanapun Anda berada. Saya Tanadi Santoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya di www.tanadisantoso.com. Dan kalau ingin mengundang saya dalam acara perusahaan atau mengikuti seminar saya, dapat diakses data saya di sana. Terima kasih, sukses selalu untuk Anda.